Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajurumiyah. Faslun la allati linaf'il jinsi. Pasal tentang la allati linaf'il jinsi atau la an-nafiyatu lil jinsi. Qala al-muallif yakni al-Hattab rahimahullah, wa amma la allati linafsil jinsi fahiyya allati yuradu biha naf'yu jami'il jinsi ala sabili tansisi. Adapun la allati linafsil jinsi ialah la yang menafikan seluruh jenis secara total. Wa ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar bisyarti ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini wa ayyakuna ismuha mutasilan biha. Tabai wawu ya. La anafiyal jinsi beramal seperti inna, menasabkan isim dan merafakkan khobar dengan syarat isim dan khobarnya sama-sama nakiroh dan isimnya bersambung langsung dengan la tersebut. Fa in kana ismuha mudhafan aw musyabbahan bil mudhaf fa huwa mu'rabun mansubun nahwu la sahiba ilmin mamkutun wala tali'an jabalan hadiran. Jika isimnya mudhaf atau musyabbah bil mudhaf, maka hukumnya mu'rab nasab. Contoh la sahiba ilmin mamkutun la tali'an jabalan habiran. Wal musyabbah bil mudhafi huwa matasala bi syai'un min tamami ma'nahu. Yang dimaksud al musyabbah bil mudhaf ialah sesuatu yang bersambung dengan lafaz yang menyempurnakan maknanya. Wa in kana ismuha mufradan buniya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Jika isimnya la mufrad, maka mabni sesuai dengan tanda nasabnya ketika mu'rab. Wa na'ni bil mufradi huna wa fi babin nida' ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yang kita maksud dengan mufrad di sini atau dalam bab nida ialah yang selain mudhaf dan selain syabihun bil mudhaf. Wa in kana musanna au majmu'an, sekalipun lafadznya berbentuk musanna atau jamak. Wa in kana mufradan aw jama' taksirin bunyi 'alal fathhi nahwu la rajula habirun wala rijala hadiruna. Wawunya lebih ya, dihapus satu. Jika berbentuk isim mufrad atau jama' taksir, maka mabni fathah. Contoh la rajula khabirun wala rijala khadiruna. Wa in kana musanna au jama' mudzakkarin saliman buniya 'alal ya. Jika berbentuk isim musanna atau jama' mudzakkar salim, maka mabni ya, نحو لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق وإن كان جمع مؤنس سالما بني على الكسرة. Jika berbentuk jamak mu'anas salim, maka mabni kasrah. Nahu la muslimati hadiratun. Waqad yubna alal fathi. Terkadang mabninya fathah. La muslimata hadiratun. Wa idza takarrarat la nahwala haula wala quwata jaza fil nakiratil ula al fathu wa rafu. Jika penyebutan la berulang seperti contoh la haula wala quwata, maka nakirah yang pertama yaitu haula boleh mabni fathah, boleh rafa. Fa in fatahtaha jaza fi tsaniyati tsalatsatu aujuh. Jika engkau fathah nakirah yang pertama itu, maka nakirah yang kedua boleh dibaca tiga bentuk bacaan. Al fathu wan nasbu wa rafu. Dibaca fathah atau nasab atau rafa. Wa in rafa'tan nakiratal ula jazalaka fi tsaniyati wajhani. Jika engkau merafa' nakirah yang pertama, maka nakirah yang kedua boleh engkau baca menjadi dua bentuk, ar-raf'u wal fathu, itu rafa' dan mabni fathah. Wa in atafta 'ala ismillah wa lam tatakarrar la wajib fathun nakiratil ula wajaza fi tsaniyati arafu wan nasbu. Jika engkau atafkan pada isim la dan la tidak berulang, maka nakirah yang pertama wajib engkau fathah dan nakirah yang kedua boleh rafa' boleh nasab. Nahwu la haula wala quwwatun wala quwwatan. Wa idza na'atta ismala mufradan bina'tin mufradin lam yufsal bainan na'ti wal man'uti lam yafsul bainan na'ti wal man'uti mafasilun nahwu la rajula dharifin jalisun la rajula dharifun jalis jaza fi na'ti al-fathu wa nasbu warfu. Jika engkau memberi na'at pada isim la yang mufrad dengan na'at yang mufrad juga, kemudian antara na'at dan man'ut tidak ada pemisah seperti la rajula dharifa jalisun, maka na'atnya boleh mabni fathah dharifa, boleh nasab dharifan, boleh rafa dharifun. Fa in fasala bainan na'ti wal man'uti fasil aw kanat an-na'tu ghayra mufradin jaza raf'u wan nasbu faqat. Jika antara na'at dan man'ut dipisah atau na'atnya tidak berbentuk mufrad, maka na'atnya hanya boleh dibaca rafa' dan nasab saja. Nahwu la rajula jalisun dharifun wa dharifan wala rajula tali'an wa tali'un jabalan khadir. Wa idha juhila khabarula wajaba wa idza jahula khabarula wajib dzikru kama matsalna. Kalau khabarnya la tidak diketahui keberadaannya ketika dibuang, maka wajib disebut, tak boleh dibuang, seperti yang telah kita contohkan pada contoh-contoh sebelumnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyar minallah. Fa idza ulima fal aktsar hatu. Jika keberadaan khabarlah diketahui andai dibuang, maka kebanyakan dibuang saja. Nahwu la fala fauta ay lahum wala dhayra ay alaina wala haula wala quwata ay lana. Fa in dakhalat ala ma'rifatin au fasala bainaha wa baina ismi fasil wajib ihmaluha wa rafu ma ba'daha ala annahu mubtada'un wa khabar wa wajib tikraruha. Jikalau masuk pada isim ma'rifat atau antara la dan isimnya dipisah dengan pemisah, maka la wajib tidak beramal dan isim-isim sesudahnya dibaca rafa menjadi mubtada dan khobar dan la wajib diulang. Nahwu la zaidun fiddari wala amrun wala fiddari rajulun walam ra'atun. Wallahu ta'ala alam. Naam. Fihi masail. Pembahasan tentang la allati linafsil jinsi memuat beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, la allati nafsil jinsi hiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis. Yang dimaksud la allati linafsil jinsi itu ialah la yang digunakan untuk menafikan atau meniadakan seluruh jenis secara totalitas. Nah, jadi misalkan ada la allati linafsil jinsi masuk pada isim nakirah, maka yang dimaukan ialah menafikan semua jenis isim nakirah tadi. Contoh la rajula fiddar, setelah la ada lafaz rajula, maka maknanya ialah tidak ada seorang pun laki-laki di rumah ini. Ini dinafikan keberadaan laki-laki di rumah itu secara mutlak. Ya, maksudnya tidak ada yang tertinggal, semuanya enggak ada laki-laki di rumah itu atau di rumah ini. Namanya menafikan seluruh jenis secara mutlak. Nah, la ilaha, tidak ada sesembahan apapun, tidak ada yang disembah, dinafikan semua, tidak ada yang berhak disembah, semuanya tidak ada yang berhak secara mutlak. Nah, kalau kita ingin menetapkan pengecualian, maka harus ditambah dengan illa dan isim yang dikecualikan. Illallah, kecuali Allah, berarti hanya Allah saja, ya. Tapi kalau tidak ada pengecualian dengan illa, maka hukum asalnya dinafikan secara mutlak, enggak ada sama sekali. La rajula fiddar, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah ini. Dari depan sampai belakang dicek, tak ada laki-laki. Sama sekali tak ada. Kalau ingin mengecualikan, kecuali Zaid, satu orang itu tak Zaid saja, harus dikasih apa ini? Tambahan pengecualian. Illa Zaid. Kalau tidak ada pengecualian, maka hukum asalnya ialah dinafikan secara apa ini? Keseluruhan, ala sabili tansis, secara total. Ini la an-nafi al-jinsi, itulah yang fungsi untuk meniadakan seluruh jenis isim yang dimasukinya secara total. Nah, wahya ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar la allati nafsil jinsi, itu beramal seperti amalnya inna, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Jadi la amalnya seperti inna la allati nafsil jinsi, ingat adalah la yang lain ya, tergantung fungsinya. Yang beramal seperti inna hanyalah annafi lil jinsi ya, allati nafsil jinsi, menasabkan isimnya, merafakkan khabarnya. Wa tusamma la at-tabri'ah li tabri'atil mutakallim al-jinsa anil khabar. La alatina fil jinsi disebut juga dengan la at-tabri'ah. La at-tabri'ah disebut la at-tabri'ah karena yang berbicara melepaskan atau membebaskan jenis dari khabarnya. Contoh nakula rajula fidar, tidak ada seorang pun laki-laki dewasa di rumah ini. Nah, orang yang berkata berarti membebaskan jenis laki-laki dari khabar ya, dari rumah itu, fidar itu ya. Nah, ya la allati nafsil jinsi boleh, la annafiyah lil jinsi boleh, la at-tabri'ah juga ini boleh, itu nama-nama lainnya ya. Nah, al-mas'alatu asaniyah syurutu amalillah annafil jinsi ya ayyakuna smuha wa khobar wa nakirataini wa ayyakuna smuha mutasilan biha. Syarat beramalnya la annafil jinsi ialah isim dan khobarnya sama-sama nakirah. Kalau berupa isim, nah isim dia harus nakirah ya. Nah, kemudian isimnya harus bersambung dengan la, artinya tidak ada pemisah antara la dan isimnya. Wa in dakhalat la ala ma'rifatin, jika la masuk pada isim ma'rifat, au fasola bainaha wa baina ismi fasidun, atau ada pemisah antara la dan isimnya, wajaba ihmaluha, maka wajib ihmal, tidak beramal. Wa wajaba raf'u ma ba'daha ala annahu mubtada wa khabar, dan wajib merafakkan isim-isim sesudahnya menjadi mubtada khobar. Wa wajaba tikraruha, dan wajib menyebutlah secara berulang. Jadi resiko kalau tidak memenuhi syarat, maka ada tiga resikonya. Yang pertama adalah ihmal, tidak beramal. Yang kedua, isim setelahnya dirafa menjadi mubtada khobar. Yang ketiga, la harus diulang penyebutannya. Nah, contoh la zaidun fiddari wala amran, zaidun mubtada fiddari khobar. Kenapa kok tidak beramal? Karena Allah masuk pada isim ma'rifat Zaidun, maka la tidak beramal, kemudian setelahnya di rafa menjadi mubtada khobar, Zaid mubtada fidari khobar, kemudian la diulang, la Zaidun fidari wala amran, ya. Di rumah ini tidak ada Zaid dan juga tidak ada Amr. La fidari rajulun wala mar'atun. Ini juga tidak beramal. Mengapa? Antara la dan isimnya itu rajul dipisah dengan fidar. Akibatnya ihmal, tidak beramal. Kemudian isim setelahnya di rafa menjadi mubtada khobar. Fidari khobar rajulun mubtada. Kemudian la disebut berulang. La fidari rajulun walam ra'atun. Di dalam rumah ini tidak ada laki-laki, juga tidak ada perempuan. Ya. Kalau la tidak memenuhi syarat, maka ada tiga akibatnya. Satu, ihmal, tidak beramal. Dua, isim sudahnya dirafa menjadi mubtada khobar. Tiga, la wajib disebut secara berulang. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Ismullah an-nafiyah al-jinsi thalathatu anwa'. Ismullah an-nafiyah al-jinsi itu ada tiga macam. Al-awwal mufrad, al-thani mudhaf, al-thalis musabbah bil mudhaf. Ismullah an-nafiyah al-jinsi itu ada tiga macam. Yang pertama mufrad, yang kedua mudhaf, yang ketiga musabbah bil mudhaf. Al-mas'alatu ar-rabi'ah wal-muradu bil-mufrad fismillah wa ma laisa mudhafan wala syabihan bil-mudhaf wa inkana musanna au majmu'an. Yang dimaksud mufrad pada isimnya Allah ialah yang berbentuk selain mudhaf dan syabih bil-mudhaf, sekalipun berbentuk isim musanna atau isim jamak. Jadi mufrad di sini bukan isim mufrad. Mufrad pada isimnya la ialah selain mudhaf dan selain syabihun bil mudhaf, meskipun berbentuk isim musanna atau isim jamak, tetap disebut mufrad dalam bab isimnya Allah. Wa hukmuhu, adapun hukumnya, bunia ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Jadi hukumnya mabni sesuai dengan tanda nasabnya ketika mu'rab. Fa in kana mufradan aw jama taksirin buni ala al-fathhi. Kalau isim la berbentuk isim mufrad atau berbentuk jamak taksir, maka hukumnya mabni fathah, karena isim mufrad dan jamak taksir ketika nasab menggunakan tanda fathah, ketika jadi isimnya la maka mabni fathah. Contoh la rajula hadirun, rajula isimnya la, hadiran khobarnya rajula terbentuk isim mufrad, maka hukumnya mabni fathah, karena ketika nasab isim mufrad itu tandanya fathah, ketika jadi isimnya Allah ya mabni fathah. Wala rijala khabiruna, tidak ada laki-laki yang datang. Rijala isimnya Allah, hadiruna khobarnya. Rijala mabni fathah, karena jamak taksir ketika nasab tandanya fathah, maka ketika menjadi isimnya la mabni fathah. Wa in kana musanna au jam'a mudzakkarin saliman bunya alal ya. Kalau isimnya la itu berbentuk isim musanna atau jamak mudzakkar salim, maka mabni ya. Karena musanna atau jamak mudzakkar salim ketika nasab tandanya ya, maka ketika jadi isimnya la mabniya. Nahwu la rajulaini fid dar wa la qaimina fis suq. Tidak ada dua orang laki-laki di rumah ini. Rajulaini isimnya la, fid dar khabarnya. Wa la qaimina fis suq, tidak ada orang yang bermukim di pasar. Qaimina isimnya la, fis suq khabarnya. Wa in kana jam'a muannatsin saliman bunya 'alal kasri. Jika isimnya Allah itu berbentuk jamak muannats salim, maka mabni kasr. Karena jamak muannats salim itu tanda nasabnya menggunakan kasr. Ketika menjadi isimnya Allah, ya mabni kasr. Ya. Nahu la muslimati hadiratun. Muslimati isimnya Allah, hadiratun khobarnya. Waqad yubna alal fathi, terkadang jamak muannats salim itu mabni fathah. La muslimata hadiratun. Tapi yang masyhur jamak muannats salim itu mabni kasrah. Karena ketika nasab tanda nasabnya kasrah, ya, sehingga ketika jadi isimnya lah, ya mabni kasrah. Al mas'alatu al khamisah, in kana ismuha mudhafan fa huwa mu'rabun mansubun. Kalau isimnya Allah itu mudhaf bentuknya, maka hukumnya ialah mu'rab nasab. Nahu la sahiba ilmin mamputun, kurang la ya, kasih tambahan la. La sahiba ilmin mamputun. La sahiba ilmin mamkutun. Sahiba ilmin isimnya Allah mudhaf, mamkutun khobarnya. Nah, sahiba ilmin karena mudhaf maka mu'rab nasab. Sahiba baknya itu ya. Nah, mudhaf di sini harus mudhaf kepada nakirah lain, bukan pada isim ma'rifat. Karena syarat isimnya la anafial jins itu nakirah. Sahiba ilmin, tidak boleh sahibal ilmi. Tak boleh la sahibal ilmi, tapi harus la sahiba ilmin. Nah, supaya kenakirahannya tetap terjaga. Al mas'alatu as-sadisah, masalah yang ke-6. Wa in kana ismuha musyabbahan bil mudhaf fa huwa mu'rabun mansubun. Jika isimnya Allah berbentuk musyabbah bil mudhaf, maka hukumnya mu'rab nasab. Wal musyabbah bil mudhaf, sedangkan musyabbah bil mudhaf wa ma matasola bihi syai'un min tamami maknahu, ialah lafaz yang bersambung dengan kalimat yang menyempurnakan maknanya. Nahwu la tali'an jabalan khadirun, tidak ada pendaki gunung. Tali'an itu pendaki, jabalan gunung. Tidak ada pendaki gunung yang datang. Tali'an jabalan ini namanya musyabbah bil mudhaf. Ketika menjadi isimnya la allati nafsil jinsi, maka hukumnya mu'rab nasab. Nah, di kesimpulannya isim nyala itu ada tiga, ya. Yang pertama berbentuk mufrad, yang kedua berbentuk mudhaf, yang ketiga berbentuk al-musyabbah bil mudhaf. Yang berbentuk mufrad, na'am, ini yang dimaksud mufrad ini ialah selain mudhaf, selain musyabbah bil mudhaf. Nah, bukan isim mufrad, tapi apa ini? Mufrad, selain mudhaf dan selain musyabbah bil mudhaf. Nah, isim la yang mufrad ini meliputi isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak taksir, jamak muannats salim. Semuanya disebut mufrad dalam bab isimnya la. Hukumnya isim la yang mufrad mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Mabni ala ma yunsabu bihi. Ya. Isim mufrad ketika nasab tandanya apa? Fathah. Ketika menjadi isimnya la mabni fathah. Jamak taksir ketika nasab tandanya apa? Fathah. Ketika jadi isimnya la mabni fathah. Isim musanna ketika nasab tandanya apa? Ya. Maka ketika menjadi isimnya la mabni ya. Jamak mudzakkar salim ketika nasab tandanya apa? Ya. Maka ketika jadi isimnya la ya mabni ya. Jamak muannats salim tanda nasabnya apa? Kasrah. Maka ketika jadi isimnya la mabni kasrah. Untuk yang jamak muannats salim ini ada yang menetapkan juga boleh mabni fathah ketika jadi isimnya apa ini? La. Nah, kalau yang kedua isimnya la yang berbentuk mudhaf mu'rab nasab. Kalau yang berbentuk al-musyabbah bil mudhaf sama mu'rab nasab. Nah, al-musyabbah bil mudhaf itu ialah lafaz yang bersambung dengan kalimat yang menyempurnakan maknanya. Ya. Biasanya satunya ambil, satunya makmul. Selain mudhaf-mudhaf ilaih. Contoh la tolian jabalan hadirun. Tolian jabalan. Tolian ini enggak sempurna maknanya kecuali bersambung dengan isim yang melengkapi maknanya. Tolian amil yang mendaki jabalan maf'ul bih makmul namanya musyabbah bil mudhaf. Ini kalau jadi isimnya la hukumnya mu'rab nasab. La tolian jabalan hadirun enggak boleh. La toliun jabalan enggak boleh. La tolia jabalan harus tolian. Nah, tapi jabalan di nasab itu bukan karena menjadi isimnya la, karena menjadi maf'ul bih, ya, dari tolian. Baik. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Idza taqarrat la nahwu la haula wala quwata jaza fi hadha at-tarkibi khamsatu awjuh. Jika la disebut berulang seperti contoh la haula wala quwata, maka susunan semacam ini boleh dibaca 5 bacaan. Al-awwal fathuhuma. Yang pertama sama-sama mabni fathah. La haula wala quwata. Tsani fathul ula wa nasbu tsaniyah. Yang pertama mabni fathah, yang kedua nasab. Kalau nasab itu tanwin. La haula wala quwatan. Nah, ya. Atsalis fathul ula wa raf'u tsaniyah. Yang pertama mabni fathah. Yang kedua dirafa. Nahu la haula wala quwatun. Rabi. Raf'ul ula wa fathu tsaniyah. Nahu la haulun wala quwata. Haulun wala quwata. Ini al-khamis kurang. Nah. Kurang ketikannya ya. Naam. Raf'ul ula. Tapi langsung saja supaya jelas. Raf'uhuma gitu aja ya. Yang kelima raf'uhuma sama-sama dirafa. Lahu la haulun wala quwatun. Nah, ala haulun wala quwatun ya, tambahkan al-khamis raf'uhuma, dua-duanya dirafa. Nahu ala haulun wala quwatun. Dah ya. Nah, bacaannya lima tadi. Fathuhuma, fathul ula wa nasbu tsaniyah, fathul ula wa raf'u tsaniyah, raf'ul ula wa fathu tsaniyah. Yang kelima, raf'uhuma. Al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Idza atafta ala ismillah biduni tikrarillah nahu la haula wala quwata wajaba fathul ula wajaza fi tsaniyati wajhani. Kalau engkau mengatofkan sesuatu pada isimnya Allah, kemudian la-nya tidak berulang seperti la haula wala wa quwata, la-nya enggak diulang. Nah, maka yang pertama wajib mabni fathah la haula. Adapun yang kedua quwah itu boleh dibaca dua bacaan. Al-awwal arafu nahu la haula wa quwwatun. Atsani an-nasfu nahu la haula wa quwwatan. Ya, ini dengan syarat la-nya tidak diulang. Ya. Kalau yang tadi kan diulang la haula wa la quwwata ya. Ada lima bacaan. Kalau yang la haula wa quwwata ada dua bacaan. Yang pertama di fathah, yang kedua di rafa. La haula wa quwwatun. Yang pertama di fathah, yang kedua di nasab. La haula wa quwwatan. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Idza nu'ita ismullah al-mufrad bimufradin mutasirin bihi bila fasil jaza fi na'ti al-fathu wa nasbu wa rafu. jika isimnya Allah yang berbentuk mufrad diberi na'at, ya, na'atnya juga berbentuk mufrad kemudian bersambung tanpa ada pemisah, maka na'atnya boleh dibaca tiga bacaan, mabni fathah, nasab dan rafa. Perhatikan baik-baik. La rajula dhorifa jalisun. Rajula itu kan isimnya Allah. Dhorifa na'atnya. Nah, rajula kan isimnya Allah mufrad. Dhorifa na'at juga mufrad. Sambung langsung. Maka boleh dibaca mabni fathah dhorifa. Boleh pula nasab dhorifan. Boleh pula rafa dhorifun. Adapun jalisun khobarnya Allah. Ini kalau na'atnya isimnya la mufrad, na'atnya juga mufrad kemudian sambung, ya. Maka na'atnya boleh dibaca tiga bacaan. Boleh mabni fathah, boleh nasab, boleh rafa. Al-mas'alatul asyirah, masalah yang ke-10. Idza nu'ita ismullah al-mufrad bimufradin munfasilin bi. Jaza fi na'ti an-nasbu wa raf'u. Kalau isimnya Allah yang mufrad diberi na'at yang mufrad tapi dipisah antara isimnya Allah dan na'atnya, maka na'atnya hanya boleh dibaca dua, nasab dan rafa. Contoh la rajula indana dhorifan atau la rajula indana dhorifun, ya. Rajula isimnya Allah, indana khobarnya, dhorifan la'at nasab. La rajula indana dhorifun, rajula isimnya Allah, indana khobar, dhorifun la'at yang rafa. Kenapa kok nasab dan rafa saja? Tak boleh mabni fathah, karena antara na'at dan isimnya dipisah, ya. Al-mas'alatu al-hadiyatu as-sah, masalah yang ke-11. Idza nu'ita ismullah al-mudhaf awil musyabbah bil mudhaf sawa'un muttasilan kan aw munfasilan jaza fil na'ti an-nasbu wa raf'u. Kalau isimnya Allah diberi na'at, ya, dalam keadaan isimnya Allah itu mudhaf atau musyabbah bil mudhaf, bukan isim yang mufrad, ya, baik sambung atau pisah, na'atnya hanya boleh dibaca dua, nasab dan rafa. Nahwu la taliba ilmin mutakasilan fil madrasah. Tidak ada santri penuntut ilmu yang bermalas-malasan di sekolah. Taliba ilmin isimnya Allah, mudhaf, mutakasilan na'at, fil madrasah khobar. La taliba ilmin mutakasilun fil madrasah. La taliba ilmin fil madrasah mutakasilan. La taliba ilmin fil madrasah mutakasilun. La talian jabalan qawiyan indana. La talian jabalan qawiyun indana. La talian jabalan indana qawiyan. La talian jabalan indana qawiyun. Jadi kesimpulannya tadi, na'at untuk isimnya Allah dirinci, ya. Kalau isimnya Allah mufrad, na'atnya juga mufrad, kemudian sambung, maka boleh dibaca tiga bacaan na'atnya. Nah, mabni fathah, nasab, rafa. Yang kedua, jika isimnya Allah mufrad, na'atnya juga mufrad tapi pisah, maka na'atnya hanya boleh dibaca dua bacaan, nasab dan rafa. Yang ketiga, jika isimnya Allah selain mufrad, yakni mudhaf atau musyabbah bil mudhaf, maka naatnya hanya boleh dibaca nasab dan rafa. Baik naatnya ini sambung sama isimnya Allah ataupun terpisah, enggak masalah. Nah, gitu ya. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu as-sah. Masalah yang ke-12. Idza juhila khabarula wajaba dzikru. Jika khabarnya Allah tidak diketahui keberadaannya, maka wajib disebut. Maksudnya kalau kita coba khabarnya Allah dibuang, kok ternyata kita enggak bisa mengetahui di mana keberadaan khabar itu, maka jangan dibuang, sebutkan saja ya. Nah, berarti kalau kita kesulitan menemukan khabar seandainya dibuang, maka jangan dibuang. Nah, wajib disebut. Kaqalihi sallallahu alaihi wasallam la ahada aghyar minallah. Ahada isimnya Allah, aghyar minallah khabarnya. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu, lebih pencemburu daripada Allah. Kalau seandainya kita nyebut Allah ahada begitu saja minallah, tidak ada seorang pun daripada Allah, kan kita bingung. Ya. Khabarnya seandainya dibuang begitu, kan kita bingung. Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun minallah daripada Allah. Nah, ya. Nah. Maka khabarnya wajib disebut itu aghyar. Nah. Wa idza ulima fal akthar hadfu. Tapi kalau khabarnya itu dibuang, tapi kita tahu wujud pembuangannya, maka dibuang saja, lebih singkat, lebih bagus. Nahfu qawli ta'ala fala fauta, fala fauta ya, ay lahum, karena pasangannya fauta mesti lahum, maka buang saja lahumnya. Fauta isimnya Allah, lahum khobar, la ghayra, itu mesti pasangannya alaina, maka buang saja alainanya, doyar saja isimnya. Wa nahu la haula wala quwata ay lana. Nah, pasangannya la haula wala quwata itu mesti lana ya. Karena sudah tahu pasangan khobarnya, maka khobarnya dibuang saja lebih bagus ya. Pokoknya kalau dibuang terus tahu bentuk lafaz pembuangannya, lebih baik dibuang, lebih singkat, lebih bagus. Tapi kalau dibuang terus kita kesulitan bentuk lafadznya, pembuangannya apa, maka jangan dibuang, sebutkan saja khabarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah isim la li nafsil jinsi yang ditanwin khusus pada musyabah bil mudhaf la toli anjabalan? Taib, jadi isimnya la yang mufrad, nah itu hukum asalnya tidak boleh tanwin ya. Isim la yang mudhaf itu memang gak bisa ditanwin, karena mudhaf itu tanwinnya hilang ya dengan sendirinya. Apa bil mudhaf qalian, nah itu baru tanwinnya betul berarti. Tolong ulangi lagi tentang la at-tabri'ah. Ya, la at-tabri'ah itu nama lain dari la an-nafiyah lil jinsi. Disebut la at-tabri'ah karena orang yang berbicara menggunakan la berarti menafikan jenis pada khobarnya. La rajula fiddar, berarti kita menafikan atau membebaskan jenis isim dari khobarnya. Tidak ada seorang pun laki-laki di rumah ini, berarti menafikan atau membebaskan jenis laki-laki dari lafaz yang ada pada khobar, dari rumah itu. Nah, gitu maksudnya ya. Ya sama, menafikan jenis pada khobar atau membebaskan jenis pada khobar sama. Kalau menafikan jenis namanya la an-nafiyah li jinsi, kalau membebaskan jenis namanya la at-tabri'ah. Dua istilah sama maksudnya, itulah alati nafsil jinsi. Oh, pada bacaan la haulun wala quwatun, keduanya jadi apa? Taib. Jadi bacaan yang lima tadi, selain yang amalnya la tansibul isma wa tarfa'ul khobar, berarti kedudukannya lain ya. Jadi kalau la haula wala quwata, berarti isimnya la ya. Nah, berarti la an-nafiyah lil jinsi. Kalau la haula wala quwatan, berarti haula di sini adalah isimnya la an-nafiyah lil jinsi. Wala quwatan di sini na'am termasuk la'at ya, dari isimnya la, la kuwatan, la'at ya, dari la haula. Jadi wala kuwatan itu gitu, satu kesatuan la'at. Tapi kalau dibaca kuwatun, berarti la-nya itu ada yang mengatakan enggak beramal, ada yang mengatakan beramal seperti laisa. Isimnya lah, tapi isimnya lah yang beramal seperti apa ini? Laisa. Yang di rafa itu ya. Lahnya berarti lah yang beramal seperti laisa. Atau lahnya lah muhmalah, lah nafi muhmalah. Tidak beramal. Kalau enggak beramal jadi apa? Jadi mubtada. Apakah la akhadu aghyar minallah, aghyar adalah na'at? Tidak. Aghyar itu khobar, bukan na'at ya. La akhada isimnya la, aghyaru khobarnya la. Taib. Khobarnya itu aghyaru, enggak boleh dibuang. Karena kalau dibuang maknanya enggak jelas. Ngerti ya? Maka sebutkan gitu. Kalau khobarnya dibuang maknanya kok sudah jelas, buang saja. Lebih singkat, lebih baik. Nah, kasus ini khobarnya disebut yaitu aghyaru. Kalau dibuang maknanya enggak jelas, enggak boleh dibuang. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.